Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-55 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang dikumpulkannya orang-orang kafir ke dalam neraka. Setelah hisab di padang mahsyar selesai, maka mulailah dipisah antara penduduk surga dan penduduk neraka secara bertahap. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam kedua sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwasanya kelak di hari kiamat akan ada yang memanggil dan memerintahkan setiap umat untuk mengikuti Tuhan yang dia sembah di dunia. Maka tidaklah ada manusia yang menyembah selain Allah seperti patung dan batu kecuali dia akan berjatuhan ke dalam neraka. Sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman, baik yang saleh maupun yang fasik, dan sebagian kecil atau sisa ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Dikatakan kepada orang Yahudi, apakah yang kalian sembah? Mereka berkata, kami dahulu menyembah Uzair, anak Allah. Dikatakan kepada mereka, kalian telah berdusta. Allah tidak memiliki istri dan anak. Lalu apakah yang kalian inginkan? Mereka berkata, kami haus, maka berilah kami air minum. Karena saat itu, Allah memperlihatkan kepada mereka Jahannam yang dari jauh seperti air. Maka ditunjukkanlah Jahannam yang dari jauh seperti air tersebut, dan dikatakan kepada mereka, apakah kalian tidak mau mendatanginya? Maka mereka pun dikumpulkan ke Jahannam dan berjatuhan di dalamnya. Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani, apakah yang kalian sembah? Mereka berkata, kami dahulu menyembah Isa, anak Allah. Dikatakan kepada mereka, kalian telah berdusta. Allah tidak memiliki istri dan anak. Lalu apakah yang kalian inginkan? Mereka berkata, kami haus. Maka berilah kami air minum. Maka ditunjukkanlah Jahannam yang dari jauh seperti air. Dan dikatakan kepada mereka, apakah kalian tidak mendatanginya? Akhirnya mereka pun juga dikumpulkan ke Jahannam dan berjatuhan di dalamnya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya Allah akan berkata kepada manusia, barang siapa yang menyembah sesuatu, maka hendaklah mengikutinya. Maka penyembah matahari akan mengikuti matahari, penyembah bulan akan mengikuti bulan, penyembah tagut akan mengikuti tagut, dan tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian tersisalah umat Islam dan bersama mereka orang-orang munafik. Di dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya orang-orang yang dahulu menyembah Nabi Isa alaihi salam maka akan mengikuti setan Nabi Isa yang diserupakan dengan beliau, dan yang dahulu menyembah Uzair maka akan mengikuti setan Uzair yang diserupakan dengan beliau. Hadis sahih riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Demikianlah keadaan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, baik orang-orang musyrikin maupun ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka akan dipisahkan dari orang-orang yang menyembah Allah saja, yang mencakup orang-orang yang benar-benar menyembah Allah, merekalah orang-orang yang beriman, maupun orang-orang yang pura-pura menyembah Allah, dan merekalah orang-orang munafik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.